Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV? Alhamdulillahirabbil alamin, seindah kirana kembali hadir berkesempatan kali ini di studio Metro TV Manulife dalam satu jam ke depan di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya kita tidak hanya berdua di sini sudah ada hadir bersama kita Hengki Kurniawan. Assalamualaikum Mas Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih ya? Alhamdulillah cerah, sehat gitu, berkat doanya Mbak Indah. Alhamdulillah. Papa juga bisa kesini tuh alhamdulillah sehat. Ya nanti kita sama-sama bisa belajar ya dan mengetahui isi lebih dalam dari surat An-Naml. Dan pemirsa jika kemarin kita sudah mengkaji Al-Quran surat An-Naml ayat 67 hingga 75. Kali ini lanjutannya yaitu surat An-Naml ayat 76 yang akan dibahas langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ayat 76. Baik. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang banyak persoalan. Ada kisah nabi-nabi. Ada uraian menyangkut hari kemudian. Ada uraian tentang bukti-bukti keesaan Allah. Bukti-bukti keniscayaan hari kemudian. Ayat kita ini menyatakan demikian. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsar ladhihum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada bani Israil sebahagian besar masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Kita lihat satu persatu dulu. Yaqus. Kisah itu apa? Cerita. Cerita itu apa? Cerita itu ya apa ya? Kisah. Balik lagi. Kisah itu dalam bahasa Al-Quran adalah pemberitaan. Menyangkut sesuatu tahap demi tahap sesuai urutan terjadinya atau sesuai urutannya dalam imajinasi Anda. Itu kisah. Berurutan jadi ya. Jadi dia berurutan sesuai dengan masa kejadiannya. Itu kisah. Yang menarik di sini untuk kita lihat bahwa Al-Quran ini menyatakan dia menguraikan dan memberi putusan kepada Bani Israel sebahagian besar apa yang mereka perselisihkan. Dia tidak berkata semua. Kenapa bukan semua? Itu sebahagian besar. Ya kan? Nah, kita lihat sekarang. Apa yang diperselisihkan? Ada hal-hal yang esensial. Ada juga yang remeh. Seperti? Perselisihan ini makanan ini yang kita makan hari ini makanan ini atau makanan itu itu aja jadi perselisihan ya, misalnya Pak. Itu kan sudah berselisih ya toh. Berita juga begitu, ada yang penting ada yang tidak penting ya toh. Nah, Al-Quran hanya menjelaskan sebagian besar yakni yang penting-penting. Perselisihan mereka banyak sekali. Dalam hadis itu ada riwayat bahwa mereka terdiri dari 71 kelompok atau 72 kelompok. Saling berselisih. Nah, sebagian besar yang penting itu yang di pelajaran buat kita sekarang. Kalau ada sesuatu, coba ukur-ukur ini penting atau tidak. Kalau tidak penting habis waktu Anda. Habis energi juga. Habis energi, habis waktu. Okay. Jadi Al-Quran menceritakan ini apa yang mereka perselisihkan. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidayat dan rahmat untuk orang mukmin. Sebenarnya Al-Quran ini hidayat dan rahmat untuk semua manusia. Hanya saja yang menjadikannya sebagai hidayat dan mengambil manfaatnya hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mengambil manfaat dari Berarti tidak sebenarnya rahmat. Di situ kan untuk orang beriman, tidak ada untuk orang Islam, untuk orang ini, untuk semua orang yang beriman, untuk orang yang orang-orang yang mukmin, semua golongan juga ya, ya Pak ya. Semua, semuanya menjadi rahmat selama dia beriman dengan keimanan yang benar. Baru dia katakan inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Nabi Muhammad akan memutuskan di antara mereka melalui ketetapan hukumnya, dan sesungguhnya Dia Maha Mulia lagi Maha Mengetahui. Kita perlahan-lahan lihat ini. Allah akan memberi putusan terhadap perselisihan-perselisihan itu. Putusan itu akan disampaikan oleh Allah kepada mereka. Sebenarnya putusan itu telah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak mau terima. Ya, ya, toh? Ya betul. Nanti di hari kemudian Allah akan memutuskan. Kamu yang benar, kamu yang salah. Ya. Kamu dua-dua benar, kamu dua-dua salah. Allah yang memutuskan. Kalau sekarang sudah ada keputusannya kepada Nabi Muhammad. Semua sudah jelas apa yang mereka perselisihkan. Sudah ada keterangannya dalam Al-Quran. Ya. Ya. Oke. Okay. Sesungguh dengan ketetapan hukumnya. Hukum itu seakar dengan kata hikmah. Hikmah. Hikmah itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Itu hikmah. Pengetahuan yang bisa diterapkan. Ya. Penerapan yang berdasar ilmu. Pedoman gitu. Pedoman. Dia akan menetapkan berdasar keputusannya yang mengandung pengetahuan sekaligus bermanfaat. Itu keputusan Allah. Dan Dia Maha Mulia lagi Maha Mengetahui. Kita lihat sekarang. Kenapa terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum? Allah tidak salah dalam menetapkan hukum, ya kan? Ya. Karena Dia Maha Mengetahui. Karena Dia Maha Mulia, Maha Perkasa. Kalau terjadi kesalahan, salah satu penyebabnya boleh dikata karena hakimnya tidak tahu. Ya, Allah Maha Mengetahui. Kurang paham terhadap permasalahan. Tidak tahu, pada... tidak paham permasalahan, tersembunyi, tidak ini. Detailnya dia tidak tahu. Beda persepsi jadi, juga. Jadi tidak mungkin ketetapan hukum Allah itu salah karena Dia Maha Mengetahui. Ada alasan lain. Alasan lain. Boleh jadi dia butuh. Disogok. Bisa kan? Ya. Allah Aziz, Maha Mulia, tidak membutuhkan sesuatu. Jadi ketetapan hukum Allah itu pasti benar. Ya. Karena Dia Maha Mulia, salah satu pengertian mulia itu adalah tidak membutuhkan sesuatu. Kalau Anda ingin menjadi orang mulia, salah satu syaratnya Anda banyak dibutuhkan orang. Kalau Anda tidak dibutuhkan orang, kurang kemuliaan. Saya kira itu, saya kira kita lanjutkan nanti Pak. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak mengenai surat An-Naml ini ayat 76 hingga 81. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa ketika kami memerintahkan engkau untuk berserah diri pada Allah, itu bukan berarti kamu salah. Kamu sebenarnya sudah benar. Jadi tidak usah paksakan kebenaran. Saya tahu, serahkan aja pada saya. Masih dalam Tafsir Al-Misbah. Dan kita masih dalam kelanjutan surat An-Naml ayat 76 ya Pak ya. Tadi sudah sampai 78. Silakan Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau kita berbeda pendapat dengan siapapun, wajar kalau kita mendiskusikannya. Wajar kalau Anda berusaha meyakinkan lawan bicara Anda bahwa Anda yang benar dan dia yang ngotot keliru. Kadang-kadang. Ngotot. Tapi ngotot ini tunggu dulu. Yeah. Ada tidak terpuji orang yang ngotot setelah dia melihat bahwa lawan bicaranya benar tidak akan menerima. Ngapain ngotot dia tidak akan menerima? Ya. Itu sebabnya ada ungkapan menyatakan begini. Jika Anda dapat mengalahkan seseorang dalam argumentasinya dan membuktikan kebenaran argumentasi Anda, tetapi dia lebih mampu mengalahkan Anda dengan ngototnya, tinggalkan dia. Ya kan? Ya. Nah, berdiskusi itu kita berusaha mencari kebenaran siapapun yang menemukannya. Itu satu. Ya. Nah, kalau dua-duanya bertahan dan tidak bisa lanjut, hentikan. Serahkan pada Tuhan. Dengan maksud mungkin ya, tidak menyakiti ya? Supaya tidak menyakiti. Bukan begitu. Hanya tidak menyakiti, supaya hubungan tetap. Ya, mari kita cari jalan gitu. Ini. Anda mau berkata begini, Anda berkata begini. Bagaimana nih? Kita bertengkar. Ya. Punya ego masing-masing kadang-kadang. Ya, ya. Kita jangan bertengkar. Nah ini di sini dia katakan. Fatawakkal Allah, serahkan pada Allah. Nanti dia yang putuskan di hari kemudian. Ini yang benar, ini tidak. Kita dalam kehidupan keseharian begitu. Terhadap non-muslim, kita tidak bisa bertemu dalam akidah. Ya, betul. Tidak bisa. Apa kita bertengkar? Oke deh, silahkan Anda dengan kepercayaan Anda. Saya dengan kepercayaan saya. Siapa yang benar? Tidak usah kita tentukan sekarang. Ya. Dan kita itu sering terjadi. Itu mestinya terjadi. Dengan non-muslim pun begitu mestinya. Apalagi kalau sesama muslim. Baru dalam konteks uraian tentang yang non-muslim, di sini ditekankan innaka 'alal haqqil mubin. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa ketika kami memerintahkan engkau untuk berserah diri pada Allah, itu bukan berarti kamu salah. Tapi kamu sebenarnya sudah benar. Jadi tidak usah paksakan kebenaranmu. Saya tahu, serahkan aja pada saya. Ada orang Anda suruh, udahlah tinggalkan itu, serahkan sama saya. Boleh jadi dia salah ya. Serahkan kepada manusia ya. Karena manusia. Kalau di sini dia, Nabi Muhammad, saya perintahkan engkau berserah diri pada Allah, bukan berarti saya mau bela engkau karena engkau tidak mampu atau karena engkau salah. Tidak, engkau di dalam kebenaran. Kendati engkau di dalam kebenaran, jangan bertengkar. Itu ini petunjuknya ayat kita ini. Baru innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a'a idza wallau mudbirin. Hai Nabi Muhammad, memang engkau tidak dapat menjadikan orang mati mendengar. Tidak juga menjadikan orang yang tuli mendengar panggilan, apalagi kalau mereka itu berpaling. Nah, saya mau jelaskan ini. Orang mati dalam bahasa agama itu bisa berarti rohnya telah meninggalkan jasadnya. Bisa juga berarti hatinya mati. Ya, toh. Itu ada ungkapan, siapa yang tidak belajar atau tidak merasakan pedihnya, sulitnya menuntut ilmu di waktu kecil, maka takbirkanlah dia 4 kali takbir. Apa maksudnya itu takbirkan 4 kali takbir? Orang mati itu ditakbirkan 4 kali. Allahu Akbar. Artinya dia sudah mati. Orang yang tidak punya ilmu itu mati. Orang yang kita anggap mati belum tentu mati dalam bahasa agama. Karena mati hatinya. Karena mati jadi, hatinya. Orang yang mati fisiknya hidup. Kalau dia syahid. Jangan menduga orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu mendengar tuntunan Allah. Bukan berarti orang yang mati ini Orang yang mati hatinya, yang tertutup hatinya, mau diajak nggak mau. Ya. Ada sementara ulama, dan itu hadisnya benar, bahwa Nabi pernah bercakap-cakap dengan orang-orang yang telah terkubur. Artinya bicara dengan orang mati beneran. Betul. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang dimaksud di sini, kamu tidak bisa memberi petunjuk orang. Karena petunjuk itu datangnya dari Allah. Dan Allah itu baru mau memberi kalau orang mau. Kita lanjutkan. Kamu tidak dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar. Apalagi kalau dia berpaling. Kalau dia mengarah pada Anda, boleh jadi dia faham dari gerak-gerik Anda. Iya. Ya, tapi kalau dia berpaling, sudah tuli, tidak lia. Nah, ini gambaran dari orang-orang yang menutup mata hatinya untuk mendengarkan. Walaupun Nabi yang begitu hebat, tidak bisa. Apalagi saya, apalagi Anda. Iya. Ini ajaran baru bisa diterima dengan baik oleh orang yang mau. Wa ma anta bihadil umya an dalalatihim in tusmi' illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Yang mampu engkau perdengarkan. Berbeda memperdengarkan dan memberi petunjuk. Memperdengarkan dan memberi petunjuk. Kamu bisa menjadikan mereka mendengar, tetapi terserah mereka mau ikut atau tidak. Manusia diberi kebebasan oleh Tuhan, mau atau tidak. Ya. Kalau Anda tidak mau, Tuhan tidak mau paksa. Tuhan tidak butuh kok. Ya, betul. Itu semuanya illa mayyumin, yang bisa mendengar dan meraih manfaat dari apa yang kamu sampaikan itu tidak lain kecuali yang mau beriman. Yu'min di sini artinya bukan yang beriman. Yang mau beriman itu, apalagi yang sudah beriman. Bi ayatina fahum muslimun, sehingga mereka itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Muslim. Penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Tuhan itu yang dituntut adalah fisik, pikiran, dan hati. Ada orang menyerah, tapi pikirannya tidak menyerah. Main catur, ya kalah. Udah ya saya kalah, tapi dia hatinya menyerah. Dia belum. Pikirannya menyerah, belum tentu. Ya kan? Ada orang menyerah pikirannya, hatinya belum menyerah. Ya. Saya memang kalah, saya memang belum mengerti ini. Tapi saya mau belajar, saya mau berlatih. Hatinya tidak menyerah. Betul. Kalau Anda berserah diri pada Allah, serahkan pikiran Anda, serahkan fisik Anda, serahkan hati Anda. Nah itu baru diterima, itu arti muslimun. Baik. Ayat-ayat kita ini jadinya kalau kita ingin lihat dia berbicara tentang Al-Qur'an. Quran ini kan yang memberikan petunjuk. Ya. Kamu wahai Nabi Muhammad menyampaikan petunjuk-petunjuk ini. Ya. Ini ayat adalah ayat atau ini salah satu tujuan dari turunnya surat An-Naml. Surat An-Naml itu salah satu tujuannya adalah membuktikan kebenaran dan keagungan Al-Qur'an. Di sini itu yang dia jelaskan. Saya kira baik. Itu kesimpulannya. Nanti juga akan ada pertanyaan dari pemirsa, Pak Quraisy, tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Yang bisa memberikan ketenangan kepada Anda itu hanya mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa bermacam-macam, bisa zikir, bisa dengan berteman, bisa menyadari kebesaran Allah. Pemirsa, masih dari Studio Metro TV Manulife dalam Tafsir Al-Misbah, dan tadi sudah diperdengarkan pada kita masing-masing ayat dari An-Naml ayat 76 hingga 81 mengenai kebesaran dari keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Mas Hengki mungkin tadi sudah siap dengan pertanyaan nih sepertinya. Saya pertanyaan gini aja, Bapak. Bagaimana hati kita ini supaya terus lembut agar bisa menerima ajaran-ajaran Allah itu? Supaya kita lebih berpasrah diri, menerima, kadang-kadang kan suka terpancing emosi. Iya, gitu, kurang istiqomah gitu. Iya, iya. Kita lihat, kalau Anda gerah, apa yang Anda lakukan? Kadang bisa buka baju, bisa di ruangan ber-AC. Bagus, jadi ada usaha. Ya. Kalau Anda, hati Anda gelisah, apa yang Anda lakukan? Kadang saya berdoa itu, nangis sama Allah gitu. Itu kan? Ya. Jadi salah satu adalah mendekat kepada Allah. Bisa juga Anda mendekat kepada orang yang dekat pada Allah. Iya kan? Iya. Minta wejangan seperti minta itu ya. Wejangan, atau mungkin bergaul ini. Sehingga Anda bisa melupakan apa yang menggelisahkan Anda. Karena itu orang berkata, sebenarnya orang bisa berkering dari basah kuyup. Kering dari basah kuyup. Dia basah kuyup, dia bisa berkering. Yeah. Jangan masuk ke laut. Yeah. Ke pantai. Anda gerah, ke ruang AC. Anda kedinginan, pakai selimut. Iya. Yang bisa memberikan ketenangan kepada Anda itu hanya mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa bermacam-macam. Bisa zikir, ya, bisa zikir. Dengan berteman, bisa menyadari kebesaran Allah. Menyadari bahwa kehidupan ini berganti antara yang baik dan yang buruk, siang dan malam. Jangan pernah menduga kalau malam datang, siang tidak akan datang. Ya kan? Tetapi kalau Anda menginginkan datangnya fajar di tengah malam, penantian Anda lama. Semua ada waktunya. Nah, ini yang diajarkan. Jadi mendekatlah, carilah teman-teman yang baik, bacalah bacaan yang baik, dan lain-lain sebagainya. Itu pasti Anda tenang. Pelajari sejarah. Alangkah banyaknya orang yang pada mulanya gagal berhasil. Iya kan? Jadi saya kira itu kalau gerah itu caranya. Baik, ini juga ada pemirsa yang sudah menitipkan pertanyaan kepada kita. Dan kita lihat dulu tayangannya di layar kaca seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Prakoso. Saya ingin bertanya, dalam surat An-Naml ayat 76 sampai 81 yang pada intinya bahwa Allah adalah Maha Penyelesai perkara, tetapi selama ini mata hati manusia selalu tertutup. Apa yang membuat mata hati manusia itu selalu tertutup padahal Allah telah menunjukkan jalan bahwa ini adalah perkara atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup karena dia menutup diri. Itu apa yang siapa yang dinamai kafir? Kafir itu, kata kafir itu artinya yang menutup. Dia menutup mata hatinya. Bisakah cahaya masuk jika Anda menutup jendela? Enggak bisa. Tidak bisa. Betul? Bisakah Anda mendapat kehangatan matahari kalau Anda menjauh dari matahari? Enggak bisa. Matahari ketika memancarkan sinarnya, itu dia pilih-pilih atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Begitu juga Tuhan. Dia tidak pilih-pilih. Yang salah adalah kitanya, posisi Anda. Posisi. Yang salah Anda tutup pintu. Anda kafir. Anda menutup. Buka hati Anda. Coba jangan terhadap tuntunan-tuntunan Tuhan, jangan sejak semula sudah antipati. Biar saya tahu, biar saya pelajari. Akan terbuka hati Anda. Kalau tertutup, bagaimana? Tidak akan ini. itu dalam semua kegiatan kita, mm-hmm. yang amat menentukan itu hati Anda terbuka atau tertutup. Jadi kalau misalnya kita punya teman, Pak, yang mungkin mata hatinya ini tertutup begitu, kita sering berdoa kan, ya Allah bukakan hatinya, mm-hmm. begitu kan. Tetapi ketika kita sudah memberi nasihat atau seperti itu, ada hal-hal yang bisa dilakukan Allah berikutnya? Atau maksudnya kita harus serahkan kepada Allah begitu? Serahkan kepada Allah, tapi lihat, jangan berhenti mengajaknya. Nah, sambil doakan. Doanya ya, itu kalau yang kita udah usaha, tinggal berikutnya serahkan sama Allah. Doa harus disertai dengan usaha. Itu ada ungkapan itu berkata, jangan biarkan Tuhan bekerja sendiri. Harus itu arti hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau Anda meminta pertolongan pada seseorang, boleh jadi Anda tidak perlu melakukan kegiatan. Tolong ambilkan saya air. Anda sambil duduk datang. Itu kalau sesama manusia. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak. Anda harus berusaha menolong dalam konteks Tuhan itu, dalam konteks permohonan kepada Tuhan, upayakan yang Anda bisa upayakan, baru minta tolong pada Allah. Jadi jangan, ya Allah kasih saya rezeki. Kalau nggak bekerja juga nggak ada usaha. Dong. Kadang manusia katanya ada batasnya, batas sabar. Benar nggak sih, Pak? Hemat saya tidak ada batas sabar. Karena begitu tiba apa yang dinamakan sabar, batasnya, Anda masih harus sabar. Saya beri contoh, Ada yang maki Anda sekali, sabar. Ya kan? Dianjurkan sabar. Dua kali, masih sabar. Tiga kali? Mulai kesel. Sudah tidak sabar ya? Iya. Okay. Kalau begitu, kalau Anda tidak sabar sudah. Okay deh, boleh tidak sabar. Anda mau mengucapkan, maki dia. Bisa kan? Bisa. Waktu Anda maki dia, perlu sabar atau tidak? Enggak. Marah udah. Masih perlu sabar. Oh masih? Iya. Jangan sampai makian Anda melampaui batas. Oh. Sabar enggak? Iya. Kalau sekarang mau pukul dia. Boleh pukul yang nampar Anda. Boleh anak. Tapi sabar. Jangan sampai memukul itu melampaui batas. Orang kaya perlu sabar. Sabar. Jangan dulu. Sampai dia mengeluarkan hartanya tanpa perhitungan. Orang miskin perlu sabar. Sabar untuk jadi orang kaya. Jadi orang kaya atau sabar menghadapi. Baik, kita akan lanjutkan kembali mengenai surat An-Naml ayat 76 ini. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau ada seorang yang ditanyai, maka dia harus mengukur dirinya. Apa dia tahu persoalan itu atau tidak? Kalau dia tidak tahu, jangan jawab. Katakan saya tidak tahu. Pemirsa, Anda masih bersama kami di studio Metro TV Manulife dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi mungkin pertanyaan Mas Hengki juga sedikit menyinggung mengenai istiqomah ini. Gimana sih, Pak, supaya kita bisa istiqomah nih, bahwa yakin dan seterusnya yakin gitu, bahwa semua petunjuknya ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran gitu. Kembali lagi, saya kira saya jawab bahwa hindari hal-hal yang bisa melencengkan Anda. Ya kan? Termasuk juga milih teman pergaulan. Ada itulah dalam konteksnya, memilih teman, memilih bacaan, memilih lingkungan dan lain-lain sebagainya. Itu bagian. Jadi mau istiqamah itu kuat Anda apapun yang terjadi. Kalau mungkin dalam pengajian seperti itu ya, Pak ya. Ada kan kita yang lebih baik kita berguru pada satu guru. Karena dengan satu guru itu kita istilahnya kita dipertanggungjawabkan, atau guru itu akan bertanggung jawab atas kita begitu. Nah ini kalau kita banyak pengajian gitu, jadi mungkin akan sesat atau seperti itu gak sih Pak? Itu siapa yang nanggung? Itu saya juga alami gitu. Kadang kan begini, pertanyaan saya juga, pemahaman setiap guru itu kan beda-beda. Betul. Nah kadang saya juga suka dengan mencari di internet tentang apa gitu sesuatu, terus akhirnya itu saya jadikan pegangan. Boleh gak gitu di internet jadikan pegangan? Kan itu ada pendapat imam ini, itu yang kita jadikan pendapat gitu. Iya, saya jawab dulu yang internet. Iya. Sebab internet itu inputnya dari manusia. Manusia yang memasukkan ke internet kan? Itu kan? Kan? Inputnya manusia. Kalau manusianya pandai, benar. Kalau manusianya bodoh, kita jadi salah. Jadi bodoh juga. Jadi salah. Banyak sekali informasi yang ditemukan di internet yang tidak benar. Jadi jangan gampang-gampang, oh ini sudah dari Google, ini otomatis benar. Tidak. Itu satu. Guru juga begitu. Dari satu sisi, ada guru yang mendalami satu persoalan. Persoalan lain dia tidak dalami. Bisa kan? Kalau Anda bertanya padanya menyangkut persoalan yang tidak dia dalami, kemungkinan salah atau tidak? Salah. Jadi pandai-pandai milih guru. Itu sebabnya dalam tuntunan moral agama, itu dikatakan bahwa kalau ada seorang yang ditanyai, maka dia harus mengukur dirinya apa dia tahu persoalan itu atau tidak. Kalau dia tidak tahu, jangan jawab. Katakan saya tidak tahu. Imam Malik yang begitu hebat, itu diajukan kepadanya sekian puluhan pertanyaan yang dia jawab cuma 8. Yang lainnya dia berkata tidak tahu. Kalau Anda mempunyai guru yang banyak, yang berbagai bidang keahliannya, itu jauh lebih bagus dari satu guru. Tapi kemudian bagaimana kita menyaringnya kalau misalnya pendapatnya kan beda-beda nih, kalau guru kita banyak, pengajian kita banyak. Kalau semua ada beda-bedanya, kita milih gimana nih Pak? Boleh jadi perbedaan itu sebenarnya hanya pada persepsi Anda. Boleh jadi dalam substansinya tidak beda. Kalau saya bertanya pada seseorang, gajah itu bagaimana gajahnya? Hidungnya panjang. Satu, kalau dia enggak binatang yang mempunyai belalai, benar enggak? Iya. Betul. Yang satu berkata binatang yang besar, benar enggak? Iya. Binatang yang penurut, benar enggak? Semua bisa benar. Ya, tapi kalau gini, pertanyaan saya ada dua pendapat yang dikeluarkan oleh imam ini, tapi berbeda. Nah, kita harus ngikut yang mana? Yang menenangkan hati Anda selama imam itu adalah seorang yang berkompeten menjawab. Berarti kita pilih salah satu. Silakan pilih salah satu yang menenangkan hati Anda. Selanjutnya mungkin berdoa. Mudah-mudahan ini itu. Benar. Kalau doa itu sih dalam segala hal Anda harus berdoa. Walaupun bukan dalam bentuk ucapan. Doa itu tidak harus dalam bentuk ucapan. Ya kan? Doa itu permohonan pada Tuhan. Tidak harus dalam bentuk ucapan. Saya kira itu. Di sini juga ada titipan pertanyaan dari pemirsa. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri. Saya ingin menanyakan kepada Pak Quraisy Shihab, apakah sebenarnya Allah telah menentukan sejak manusia belum diciptakan mana yang beriman dan mana yang bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah tahu sebelum terjadinya sesuatu. Segala sesuatu Allah sudah tahu. Hanya saja pengetahuan Allah itu bukan pengetahuannya yang menjadikan seseorang begini dan begitu. Saya beri contoh. Saya sebagai dosen. Seorang mahasiswa tidak pernah hadir kuliah. Kalau hadir main-main. Ya, ada kan? Mas Hengki dulu. Banyak. Banyak. Kalau dalam hati saya sudah menetapkan bahwa ini anak tidak mungkin lulus. Saya sudah tahu atau tidak? Belum tahu. Loh, sudah. Saya tahu dia tidak lulus. Karena, ini anak tidak belajar. Ini dalam diskusi buruk. Ini. Saya sudah bisa ini. Iya. Apakah pengetahuan saya itu yang menjadikan dia tidak lulus? Tidak. Tuhan sudah tahu. Segala sesuatu sebelum terjadi, Tuhan sudah tahu. Pada saat terjadinya, Allah tahu. Sesudah terjadinya, Allah tahu. Contoh yang lain, Imam Ghazali beri contoh begini. Itu permainan catur diciptakan manusia. Catur. Ya. Atau sepak bola, diciptakan manusia. Penciptanya sudah mengetahui tentang bahwa gajah aturan itu harus mainnya. Aturan mainnya. Sudah tahu dia atau belum? Sudah. Sebelum ada pertandingan. Dia sebelum, betul. Sebelum. Ya, sebelum begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tahu ini begini, kalau ini begini, begini sebelum terjadi apa-apa. Jadi Allah hanya mengetahui tapi tidak menentukan ya? Tidak, iya. Karena kan, ada sistem. Iya, karena tergantung tingkat keimanan karena kita. Karena untuk manusia dia beri pilihan. Untuk matahari dia tidak beri pilihan. Untuk bulan dia tidak beri pilihan. Tuh. Kamu bulan harus begini, harus begini. Artinya setiap manusia lain itu dalam keadaan suci, mau beriman mau enggak, mau ya tergantung beriman, mau kita, tidak, terserah. Kitanya pribadi. Iya kan? Kalau Anda berkata Allah yang menentukan, ya menentukan ukuran. Kalau saya bisa beri contoh lagi. Ada bola karet. Saya lemparkan ke dinding. Melenting seberapa jauh? Tergantung kekuatan lemparan. Tergantung kekuatan lemparan. Ya. Tapi kalau bola karet itu Anda akan sekuat tenaga Anda. Bisa sampai ke ujung dunia? Belum tentu. Tidak akan sampai. Karena ada ukurannya. Tuhan memberikan ukuran. Ini begini, ini begini, ini begini. Mobil. Ada kecepatannya. Anda bisa jadikan mobil itu berjalan dengan 10 km sejam? Bisa. 100 km? Bisa. 1000 km? Itu belum tahu. Tidak bisa. Ya, bisa. Karena ada batas. Batasnya, betul. Bukan. Begitulah hidup manusia. Kita tidak tahu berapa batas kita. Jadi tekan aja sekuat mungkin. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen akhir nanti. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda dituduh, katakanlah dituduh. Buktikan bahwa tuduhan itu keliru. Nah, kalau tidak berhasil membuktikannya, serahkan pada Tuhan. Jadi Anda usaha dulu, baru serahkan pada Tuhan. Dari Studio Metro TV Manulife, kita sudah sampai di segmen akhir dari Tafsir Al-Misbah. Masih bersama Mas Hengki Kurniawan dan juga Bapak Quraish Shihab. Mungkin Mas Hengki ada pertanyaan terakhir, Mas Hengki. Saya tanyanya gini aja, Pak. Kan Allah itu kan maha penyelesai perkara gitu kan. Ya perkara apapun gitu kan. Tapi kan kita sebagai manusia juga harus ikhtiar, berusaha gitu. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya dalam memandang sebuah perkara gitu? Harus berusaha. Untuk menjelaskan duduk soalnya. Kalau Anda dituduh, katakanlah dituduh, buktikan bahwa tuduhan itu keliru. Nah, kalau tidak berhasil membuktikannya, serahkan pada Tuhan. Jadi Anda usaha dulu, baru serahkan pada Tuhan. Itu saya mau beri contoh, waktu ibu Nabi Isa melahirkan anaknya, ya kan? Ya. Ini suatu hal yang aneh nih. Seorang perempuan melahirkan tanpa punya suami. Bagaimanapun akan diyakinkan, tidak bisa. Ya. Maka apa perintah Allah? Diam aja, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang membela. Maka anak bayi ini berbicara. Kita juga begitu. Kalau ada sesuatu, kita usahakan buktikan. Tapi tidak ada yang meyakini kita. Udah serahkan saja sama Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tapi usaha dulu, usaha dulu, ya. Usaha dulu. Oke? Okay? Baik, mungkin kita telah sampai di kesimpulannya. Baik, yang pertama, banyak hal yang diperselisihkan oleh yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan Isa. Banyak hal. Seperti tentang sosok Nabi Isa. Siapa sebenarnya Nabi Isa? Perselisih mereka itu. Tentang ibu beliau Maryam, berselisih mereka antara Nasrani dan Yahudi. Yahudi itu pandangannya sangat negatif terhadap ini ya, tentang kemanusiaan dan ketuhanan beliau. Isa Tuhan atau bukan? Banyak. Kelahiran dan kematiannya, apa disalib atau tidak disalib dan sebagainya, itu diperselisihkan olehnya. Dan lain-lain. Sebahagian di antara yang mereka perselisihkan itu dijelaskan oleh Al-Quran. Hei, tidak disalib. Hei, bukan Tuhan. Hei, ini manusia suci dan sebagainya. Dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi mereka kan tidak mau terima. Yeah. Nah, maka bagaimana? Diskusi tidak berhabis-habisnya. Serahkan ada pada Tuhan. Tuhan nanti yang tentukan. Ya kan? Kebenaran Nabi Muhammad SAW Al-Quran dalam pandangan Muslim adalah mutlak. Karena Al-Quran memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad yang berada di atas kebenaran. Mutlak, ini mutlak dalam pandangan kita. Keputusan Allah menyangkut apa yang diperselisihkan oleh orang Yahudi dan Nasrani bukan antar mereka dan umat Islam. Kita jadi sudah ada keputusannya. Iya kan? Oke. Kaum musyrik Mekah walaupun memahami makna redaksi Al-Quran dan menikmati keindahannya, namun karena mereka menutup mata hati dan enggan mendengar suara nuraninya, maka mereka tidak beriman. Mau beriman, buka mata hati Anda. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan pesan Allah. Beliau tidak dapat membantu untuk menjadikan yang mendengar pesan itu beriman kalau hati yang bersangkutan tertutup dan enggan menerima petunjuk. Tidak bisa, walaupun Nabi Muhammad tidak bisa. Itu kita punya ini. Siapa yang membuka hatinya untuk menerima petunjuk dan mendengarnya secara tulus, maka Allah akan memudahkan baginya meraih petunjuk itu. Buka dulu mata hati Anda, baru Allah. Itu saya kira itu kesimpulan. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy dan juga Mas Hengki. Sama-sama. Dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijabarkan mengenai makna yang terkandung dalam An-Naml ayat 76 hingga 81 ini mampu kita ambil hikmah yang tersirat di dalamnya dan tentunya meningkatkan keistiqomahan kita untuk meyakinkan bahwa Islam itu adalah sudah mutlak ya Pak ya. Baik, dan terima kasih Mas Hengki sudah hadir bersama kita di sini. Sama, Pak Quraisy. Ya, Pak Quraisy terima kasih dan sampai jumpa esok dan jam yang sama. Saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.